Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam. Assalamu alayka ya rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi isanin ila yawmiddin. Rabbi a'udhu bika min hamazatis syayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Al-asatidzatul kiram, guru-guru yang insyaallah semuanya diberkahi oleh Allah jalla jalaluh. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran kemudian mengajarkan Al-Quran. Di sini juga hadir guru-guru, ulama-ulama, al-asatidah, habaibullah, belajar, mengajar, mengajar, belajar. Karena ingin menjadi umat terbaik di hadapan Allah. Allahu Akbar walillahilham. Ikhwah filah, cahaya hati yang insya Allah diberkahi oleh Allah. Kali ini kita bersama Habib yang kita cintai, Habib Muhammad Syahab. Tema yang akan beliau sampaikan, bahagia hidup dalam syariat Allah. Sebelumnya kita kaji Taujih Rabbani, surah Muhammad ayat 2 bersama qari Ustaz Zaki Ahmad. Tafadhal, simak Muhammad ayat 2. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم kepada Allah dan mengerjakan kebaikan serta beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itulah kebenaran dari Tuhan mereka. Allah menghapus kesalahan-kesalahan mereka dan akan memperbaiki keadaan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الحمد لله الذي وفقه عن وهو المستعان وعليه تكلان والصلاة والسلام على سيدي ولدي عدنان سيدنا محمد المؤلم الأكبر ومنبع العلوم والعرفان وآله وأصحابه الذين ساروا على نهجه في نشر العلم في كل زمان ومكان. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkidayan amma ba'd. Alhamdulillah, yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati guru kita Bapak Ki Haji Muhammad Arifin Ilham dan qari kita, mudah-mudahan Semua yang hadir pun Allah subhanahu wa ta'ala berkahi kehidupan kita. Di pagi yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan langkah kita untuk hadir rumah Allah subhanahu wa ta'ala, menuntut ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, agar kita mengerti bagaimana menjalani syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Hidup senang dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala, hidup bangga dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Ba'dun nas tidak senang dan tidak bangga dengan ajaran agama Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tertib yang diberikan oleh Allah, hukum-hukum yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mereka menghindarkan hukum tersebut seakan-akan mereka tidak mengenal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jalla jalaluhu wa ta'ala azamatul jelas. Tadi dibacakan ayat surah Muhammad ayat 2 yang tadi dikatakan walladzina amanu wa amilu salihati wa amanu bima nuzzila ala muhammadin wa huwal haqqu min rabbihim kaffara anhum sayiatihim wa aslaha balahum. Orang-orang yang mengikuti ajaran Allah subhanahu wa ta'ala, beriman, mengerjakan sholat, beriman, mengerjakan puasa, beriman, mengerjakan apa-apa, dan berlaku dengan berlaku yang baik, wa'amal salihat, perbuatan-perbuatan baik yang mendekatkan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa'amanu bima nuzzila ala muhammadin. Dan kita beriman kepada apa yang setiap dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam mubarak alaihi wa ala alihi. Sehingga ada suatu seorang ulama, beliau mengatakan la maqama asyraf min maqami mutaba'atil habib sallallahu alaihi wasallam. Artinya tidak ada derajat yang paling tinggi, tidak ada kedudukan yang paling tinggi mutaba'atil habib sallallahu alaihi wasallam, kecuali mereka mengikuti jalan Rasul. Allah subhanahu wa ta'ala burhan, Allah subhanahu wa ta'ala keluarkan dalil, Allah subhanahu wa ta'ala keluarkan Al-Quran hudan linnas sebagai petunjuk kepada semua manusia yang bertuhan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam mubarak alaihi wa ala alihi. Sehingga mereka ulama ini mengatakan tidak ada jalan yang paling bagus, yang paling baik menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan jalan mereka beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beramal dengan amal yang baik, dan mereka mengikuti semua apa yang dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan Harim bin Hayyan. Harim bin Hayyan ini amilan li Sayyidina Umar ibn Khattab. Harim bin Hayyan ini, beliau ini kerja kepada Sayyidina Umar ibn Khattab, dan pada zamannya beliau ini ahli ibadah. Diriwayatkan an Sayyidina Al-Hasan Al-Basri, beliau mengatakan Harim bin Hayyan ini berkata kepada Li Abdullah bin Amir, kata Harim bin Hayyan, ya Abdullah bin Amir, atuhibbu annaka syajaratun min hadhihi syajar? Qala Ibnu Amir, la wallahi lima arju min dhalik, la wallahi lima arju min rabbi. Kata Harim bin Hayyan, beliau mengatakan ya Abdullah bin Amir, beliau katakan di situ ada seperti rumput-rumput atau pohon-pohon. Ini Harim bin Hayyan nunjuk kepada Abdullah bin Amir, ya Abdullah bin Amir, apakah kau ingin seperti pohon itu? Apa kau ingin seperti tumbuh-tumbuhan itu? Kata Harim bin Hayyan, kata Abdullah bin Amir, dengan lantang beliau katakan, la wallahi, tidak demi Allah, lima arju min rabbi, kenapa harus seperti itu? Kenapa harus aku memohon kepada Allah menjadi rumput? Artinya manusia itu memang sudah sempurna, ada mulutnya, ada bibir. Artinya di dalam surat At-Tin itu kan Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan manusia itu sesempurna-sempurna makhluk yang dibentuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa harus jadi pohon? Sampai Harim bin Hayyan mengatakan, kalau aku demi Allah, bersumpah atas nama Allah subhanahu wa ta'ala, demi Allah, kalau aku lebih suka diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi ini pohon, menjadi ini rumput, akalatnya rahila, dibakan oleh onta, dimakan oleh kambing, dimakan oleh hewan-hewan, thumma gadzafatni ba'ra, kemudian aku dibuangkan dari kotoran belakangnya. itu lebih aku sukai. Kenapa? Walam ukabidil hisab, aku tidak menderita hisab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Aku tidak menderita hitungan Allah setiap perbuatan kita, setiap detik. Orang-orang yang jauh dari surah Muhammad tadi, orang-orang yang jauh dari amal Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang jauh dari ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan hisab yang buruk. Ya Lid, kita berharap kita mendapatkan hisab yang baik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau katakan, ya bena Amir, inni akhafu dahiyatal kubra imma ilal jannah wa imma ilal nar. Harim bin Hayyan mengatakan, inni dahiyatal kubra, aku takut nanti bagaimana keputusan Allah subhanahu wa ta'ala, bala yang besar keputusan tersebut. Imma ilal jannah wa imma ilal nar, kemungkinan ke syurga atau ke neraka jahannam Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ayuhal ibad, Fudhal bin Iyad, seorang ulama besar, Fudhal bin Iyad ini mengatakan, ad-dukhulu fid dunya hayyinun wal khuruju minha syadid. Fudhal bin Iyad mengatakan, ad-dukhul fid dunya, orang kita sekarang yang hadir, ngerasa enggak waktu dilahirkan? Enggak ada yang ngerasa waktu dilahirkan. Semua nikmat tiba-tiba sudah terlahir, tiba-tiba sudah dewasa. Makanya Fudhal bin Iyad mengatakan, ad-dukhul fid dunya hayyin, artinya orang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala masuk ke dunia ini gampang, mudah, tanpa terasa. Kita sudah ada, kita enggak ngerasain waktu ibu kita sakit. Ya memang ibu kita sakit, tapi yang dimaksud dengan perkataan Fudhal bin Iyad, kita yang dilahirkan itu tidak terasa sama sekali, tiba-tiba sudah dilahirkan. Akan tetapi wal khuruju minha, keluar daripada dunia ini, itu yang syadid, keras. Kemungkinan kita membawa iman atau kemungkinan kita membawa iman atau tidak membawa iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka beliau katakan, wal khuruju, keluar daripada dunia ini syadid, butuh ijtihad, butuh perjuangan, dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengikuti ajaran Allah subhanahu wa ta'ala. Kuncinya satu, selama manusia mengikuti syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat tadi kuncinya, selama manusia beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, selama manusia beramal dengan amal yang soleh dan amal yang baik didepankan di dalam kehidupannya, selama mereka mengikuti ajaran daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubarik alaihi wa ala alihi, mereka akan hidupnya dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dunia, dan di akhirat mendapatkan kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu wa ta'ala. Allahu Akbar. Ternyata pohon rumputan lebih baik daripada orang-orang yang berbuat maksiat, orang-orang yang berbuat zalim, yang mendapat hisab berat di akhirat nanti. Mahkamah kesadaran hadir pada orang-orang beriman begitu dekat akhirat baginya, dan lebih dekat lagi pintu kematian. Itulah yang membuat dia bermujahadah, serius, taat, disiplin dalam syariat Allah. Dan disitulah kebahagiaan. Tanpa hidup dalam syariat Allah, dalam hidup ia usuna, tidak akan pernah bahagia. Luruskan niat, ikhlas, hidupkan sunnah Nabi, disiplin dalam syariatnya, lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah gembirakan hidup mereka di dunia, apalagi di akhirat nanti. Jazakumullah ya Habibullah, sayang terbatas waktu, tapi walaupun singkat, kita semua dibangunkan kesadaran kita untuk terus hidup dalam hiya sunnah. Terima kasih ya Habibullah, terima kasih Ustaz Ahmad Zaki, terima kasih amal jariah yang terus mengalir untuk pondok pesantren Jabal Sindur Az-Zikra. Semoga amal jariah ikhwah fillah menjadi syafaat di akhirat, penerang di kubur dan di dunia. Allah berkahi. Ikhwah yang ingin beramal jariah, hubungi Akhi Awaluddin 0856 90010. Gampang mengingatnya, 0856 90010. Jazakumullah. Kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Maafkan Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.